بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، القراءة عند الجميع حديث أنس بن مالك. إن دعوتهم تحيط من ورائهم. رواه مسلم. طيب، kita barakallahu fikum membaca syarah hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita mengulangi untuk kita bisa melandaskan ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terhadap hadis ini. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam thalathun la yaghullu alaihinna qalbu muslimin. Tiga perkara yang tidak akan iri hati dengki hati setiap muslim dan muslimah. Tiga perkara yang apabila seorang muslim dan muslimah berada padanya, maka dia tidak akan dihinggapi oleh iri hati, dengki, dan seterusnya. Pertama, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ikhlasul amali lillahi. Mengikhlaskan amal untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kedua, wa munasahatu wulatil umur. Munasahah, memberikan nasihat kepada pemimpin. Dan yang ketiga, waluzumu jama'atil muslimin. Yang ketiga adalah terus berpegang bersama, bersatu dengan segenap muslimin. Tiga perkara yang apabila pada seseorang itu ada, tidak akan ada iri hati dengki padanya. Pertama, ikhlas berbuat untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua adalah menasihati ulatil umur, pemimpin. Dan yang ketiga adalah terus bersama jama'atul muslimin. Qala syaikhu Samsuddin Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, ay la yabqa fil qalbi ghillun. Tidak tersisa, kata beliau, di dalam hati dengki, iri hati. Wala yahmilul ghilla ma'a hadhihi thalatha. Dan hati tidak akan membawa sifat iri hati dan dengki bersama tiga perkara ini bersama ma'ahadihis salasa, bersama tiga perkara ini barakallahu fikum. Bal tunfi anhu ghilla, bahkan tiga perkara ini akan menafikan sifat iri hati dengki tersebut. Wa tunaqqihi min, dan tiga perkara ini akan membersihkan hati dari sifat iri hati dan dengki. Wa tukhrijuhu min, dan akan mengeluarkan dari hati itu sifat-sifat tersebut. Maksudnya sifat iri hati tersebut. Fa innal qalba yaghillu 'ala syirki a'zama ghill. Sesungguhnya hati akan memiliki hati atau berpenyakit yaghil, hasad, iri hati, dengki, marah, ghill, bersama kesyirikan dengan kebencian yang paling besar. Ya. Kejelekan hati disebabkan karena kesyirikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kerusakan hati, munculnya kedengkian, munculnya hasad, munculnya ketidaksukaan, itu lebih besar dalam hati tersebut di saat terdapat padanya kesyirikan. Wa kadzalika yaghillu 'alal ghish wa 'ala khurujihi an jama'atil muslimin bil bid'ati wad dhalal. Demikian juga hati itu akan dihinggapi oleh iri hati dengki dengan adanya perbuatan ghish, menipu. Perbuatan menipu barakallahu fi. Dan juga keluarnya dari barisan muslimin dengan perkara-perkara baru kebid'ahan atau kesesatan dan kesesatan. Kira-kira apa maknanya bahwa kesyirikan itu akan merusak hati? Keluar dari barisan muslimin, apakah dengan kebid'ahan atau kesesatan, itu akan merusak barakallahu fikum hati seseorang. Fahadihi thalathatu tamla'uhu ghillan wa daghlan. Tiga perkara ini, ya, apabila kesyirikan, kemudian ghish, menipu, ya, menipu maksudnya kepada wulatul umur, kepada pemimpin, kemudian keluar dari jama'atul muslimin, tiga perkara ini akan memenuhi hati dengan ghil, iri hati, dengki, dan daghlan al-fasad, maknanya kerusakan-kerusakan yang besar. Wa dawa'u hadzal ghil wa istikhraju akhlaqihi bitajridil ikhlasi wan nusuh wa mutaba'ati sunnati intaha. Dalam kitab Madarijus Salikin, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, obat dari penyakit hati, iri hati, dengki ini, mengeluarkan penyakit-penyakit hati dengan memurnikan keikhlasan, membersihkan yang bitajridil ikhlas, mengikhlaskan diri kita dalam berbuat untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah menasihati pemimpin wulatil umur. Yang ketiga adalah mutaba'ati sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ahibbati fillah, sampailah barakallahu fikum kita kepada sebuah pembelajaran yang berharga di dalam hidup. Siapapun, dimanapun, jikalau dia berbuat tampak dibarengi dengan ketulusan dan keikhlasan, maka akan merasuk pada dirinya itu penyakit ghil. Iri hatinya tinggi, dengkinya tinggi, hasadnya tinggi, barakallahu fikum, fasad, kerusakan yang ada di dalam hati, barakallahu fikum, sangat besar. Kalau hidup tidak dibarengi dengan keikhlasan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam arti kata bahwa siapapun yang ingin memperbaiki amalan-amalan atau diri atau kalbunya, membersihkannya dari berbagai macam bentuk penyakit, maka dia harus memperbaiki akidahnya. Harus memperbaiki tauhidnya. Memantau selalu ketulusan dan keikhlasannya, barakallahu fikum. Kapan saja dia berbuat untuk dunia, kapan saja dia berbuat untuk kemudian disanjung, dipuji, dielulukan, misalkan, disinilah penyakit kalbu hati itu akan, barakallahu fikum, menjamur tumbuhnya. Hasadnya iya, sombongnya iya, iri hatinya iya, barakallahu fik, ya. Kemudian apa namanya, al-ghadab, ketersinggungan, seterusnya akan menguasai, mengisi, barakallahu fikum, qalb. Maka oleh karena itu, untuk kemudian menjaga diri-diri kita ini, harus kita benar-benar menjaga amalan-amalan yang kita lakukan di dalam hidup. Jangan ada kita melakukan sebuah amalan ketaatan untuk mendapatkan duniawi. Apakah duit bentuknya, kedudukan, sanjungan, pujian-pujian, dan seterusnya. Kita harus, barakallahu fikum, membebaskan, ya, menyelamatkan diri dengan selalu berada dalam ketulusan dan keikhlasan. Yang kedua, yang harus diperhatikan, hubungan kita dengan pemimpin kita. Rahimani wa rahimakumullah. Hubungan kita dengan pemimpin kita, rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh kesalahan pemimpin, kekurangan pemimpin, lalu kita obral. Obral melalui lisan, kita bongkar dari satu majlis ke majlis yang lain, kekurangan yang ada kepada ulatul umur, barakallahu fikum. Dalam kondisi kita ini tidak akan pernah punya kemampuan. Kalau, barakallahu fikum, ya, kita seperti dia, mungkin kita angkat tangan, tidak akan punya kesanggupan untuk berbuat demikian. Sehingga apa kewajiban kita terhadap ulatul umur, pemimpin kita? Wajib kita mentaatinya. Kalau menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita, dengan keputusan kita mungkin, dengan ilmunya kita, maka ada pintu untuk menyampaikan nasihat. Tidak boleh membakar emosional massa atau masyarakat atau rakyat dengan membongkar aib-aib pemimpin, kekurangan-kekurangan pemimpin, barakallahu fikum. Ya, menyalahkan dengan terang-terangan kebijakan pemimpin, kemudian mendemo karena itu dan seterusnya. Ini bukan dari ajaran Islam. Apalagi kalau dia sebagai seorang sunni salafi, dia tidak akan melakukan hal itu. Bersyukur betapa besar kedudukan seorang pemimpin di tengah umat ini. Kalau sekiranya tidak ada pemimpin, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi barakallahu fi? Memang tidak ada yang namanya manusia sempurna. Tidak ada. Ya, sehebat dan sepintar apapun dia, dia tidak akan pernah menjadi manusia yang sempurna. Apalagi kalau mungkin dia menjadi pemimpin, dia tidak mungkin akan bisa berjalan seorang diri. Dia memutuskan perkara dengan barakallahu fikum, ya, pembantu-pembantunya, ya, mengatur urusan dengan para pembantu-pembantunya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu kita wajib bersyukur. Kita hanya meminta pemimpin yang menjaga hak-hak rakyat, pemimpin yang melindungi barakallahu fikum muslimin dan yang membela kepentingan dinul Islam, terlebih dari itu yaitu pemimpin yang tidak akan mengganggu keberlangsungan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah. Itu yang kita minta kepada Allah tabarak wa ta'ala. Silahkan siapapun yang akan memimpin kita, kita punya tuntunan agama untuk wajib taat kepada mereka. Kita meminta kepada Allah tabarak wa ta'ala pemimpin yang akan barakallahu fikum memperjuangkan hak-hak agamanya, memperjuangkan hak-hak rakyatnya, memperjuangkan barakallahu fikum hak-hak muslimin, memperjuangkan atau tidak, mengganggu atau tidak, kemudian apa namanya, menolak keberadaan dakwatus sunnah di negeri kita ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fabarakallahu fikum, sekali lagi, bahwa kewajiban kita tidak boleh melakukan ghis. Ghis itu di saat kemudian menjatuhkan martabat pemimpin. Menjatuhkan martabat pemimpin, tidak setuju kepada kebijakan-kebijakan pemimpin, lalu berteriak di sana sini. Ditulis lewat media-media sosial, barakallahu fikum, mencela kepribadiannya, mencela barakallahu fikum pekerjaannya, mencela usaha-usaha yang dilakukan oleh pemimpin rahimani wa rahimakumullah, maka itu termasuk dalam kategori ghis. Orang-orang yang menipu, penipu barakallahu fikum di dalam agama Allah tabarak wa ta'ala. Maka kita wajib barakallahu fiik untuk kembali kepada bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sami'na wa ata'na. Kita akan bisa ada peluang untuk melepaskan diri dari ketaatan kepada mereka di saat kita menyaksikan kekafiran yang nyata dilakukan oleh pemimpin tersebut, dan kita punya bukti dan hujah di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini termasuk yang akan menanamkan iri hati, hasad, dengki, benci di dalam hati di saat kita tidak memiliki kemauan untuk menasihati pemimpin barakallahu fiik, yang ada adalah menjelekkan dan menjatuhkan kredibilitas pemimpin. Maka ini termasuk ghis yang menanamkan dalam diri kita, hati kita, al-fasad, kerusakan yang akan menimbulkan, memenuhkan pada hati kita adalah segala hal yang merusak, yaitu iri hati, kemudian hasad, sombong, dan seterusnya. Yang ketiga disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, jangan keluar dari jamaatul muslimin, dari barisan muslimin yang mengakui pemimpinnya, berbaiat di atas pemimpinnya. Jangan sampai keluar dengan sebuah kebid'ahan atau ad-dalal, kesesatan. Kapan saja barakallahu fikum, maka akan muncul penyakit-penyakit di dalam hati orang-orang, ya terutama barakallahu fikum yang lemah iman, yang lemah barakallahu fikum ilmunya, kita tidak menginginkan demikian. Mari kita dengarkan apa ucapan As-Sa'di rahimahullah. Faman akhlasa a'malahu kullaha lillah wa nasaha fi umurihi kulliha li ibadillah wa lazimal jama'ata bil ikhtilaf wa adamil ikhtilaf wa sara qalbuhu safiyan naqiyan sara lillahi waliyan wa man kana bi khilafi dhalik imtala'a qalbuhu min kulli afatin wa syarrin wallahu a'lam. Allahu akbar. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, barang siapa yang mengikhlaskan semua amalannya untuk Allah dan dia menasihati hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala fi umuri, dalam semua urusan dia menitipkan nasihat, tidak menjatuhkan, dia menitipkan wejangan, tidak merendahkan, tidak menghinakan, tidak kemudian membongkar aib-aib dan seterusnya. Dia memberikan nasihat. Lalu kemudian dia terus bersama jama'atul muslimin dalam ikhtilaf persaudaraan, wa adamil ikhtilaf, dan tidak berselisih bersama mereka. Kalau ada orang yang mewujudkan demikian di dalam hidup, sara qalbuhu safiyan naqiyan. Hatinya menjadi safiyan, bersih. Hatinya menjadi naqiyan, suci. Sara lillahi waliyan. Maka dia akan menjadi walinya Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Wa man kana bi khilafi dhalik. Siapa saja yang berada di dalam khilaf, ya, amalnya tidak dipedulikan. Semuanya terkadang untuk dunia, sanjungan, pujian, kedudukan, amal-amal yang itu harus diikhlaskan untuk Allah tabaraka wa ta'ala, diberikan untuk yang lain. Kedua, dia tidak senang atau tidak memberikan wejangan nasihat kepada pemimpinnya, kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala, keluar dari barisan muslimin, misalkan berpecah belah, maka kata beliau, imtala'a qalbuhu min kulli afatin wa syarrin, wallahu a'lam. Akan terisi hatinya dengan segala bentuk penyakit dan kejelekan. Sangat mengerikan. Makanya subhanallah, ya, kita ditimpa musibah yang sangat besar di dalam hidup, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, di saat kita mengadopsi prinsip-prinsip orang-orang kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu apa yang kita sebut demokratia, itu adalah prinsipnya orang kafir kepada Allah. Musibah, ya, tentu kita yang memiliki tugas yang besar untuk melakukan perbaikan, yaitu kalau kita tidak bisa memperbaiki dalam bentuk yang menyeluruh, kita berusaha melakukan perbaikan buat diri kita, buat keluarga kita, tetangga-tetangga kita, sanak famili kita, barakallahu fikum. Kalau kita tidak punya kemampuan memberikan perbaikan terhadap sanak famili kita, ya kita sendiri, istri dan anak kita, kita jaga, kita lindungi. Itulah yang dimaksudkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita langsungkan membaca hadis yang berikutnya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilatan. Muttafaqun alaih. Subhanallah. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, sesungguhnya manusia ini bagaikan ibilil mi'ah, beratus-ratus onta. Manusia bagaikan beratus-ratus onta. La takat, hampir-hampir engkau tajidu, tidak menjumpai. Ya, hampir-hampir engkau tidak menjumpai fiha, pada ratusan ekor onta itu, rahilatan, yang bisa menjadi kendaraan. Yang bisa ditunggangi, yang bisa untuk berperang, yang bisa untuk membawa makanan, yang bisa untuk menyiram tanaman. Kata beliau, hampir-hampir engkau tidak menemukan padanya, pada ratusan onta itu, rahilatan, satu ekor onta yang bisa dipakai untuk rahilah. Rahilah itu membawa, ditunggangi, kemudian membawa barang-barang, atau mungkin dipakai untuk menyiram tanaman, dan seterusnya. Mari kita pelajari, manusia seubahnya seperti ratusan onta. Tidak semua onta itu, atau hampir-hampir kita tidak menemukan pada ratusan onta itu yang bisa dipakai menjadi rahilah. Gambarannya apa? Mari kita dengarkan penjelasan dari As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, hadal haditsu mustamilun ala khabarin shadiqin wa irsyadin nafi'in. Hadis ini mengandung informasi yang jujur dan bimbingan yang bermanfaat, irsyad. Ammal khabaru, adapun informasi, kita dengarkan. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam akhbar. Sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan, annan naqsa syamilun li aktsarin nas, bahwa kekurangan itu mencakup pada kebanyakan nas manusia. Allahu akbar. Kebanyakan manusia itu kondisinya ada di dalam kekurangan. Agar kita sadar, barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ingat, sesungguhnya manusia ini bagaikan ratusan onta. Amat sangat sulit untuk dijumpai onta yang bisa menjadi rahilah tunggangan. Tunggangan untuk berperang, tunggangan untuk safar, tunggangan untuk membawa barang-barang, atau mungkin menyiram tanaman, dan seterusnya. Sangat sulit untuk didapati. Hampir-hampir kita tidak menemukan dari ratusan onta itu, onta yang bisa menjadi rahilah tunggangan. Kata beliau memberitakan, kata As-Sa'di rahimahullah, Nabi SAW memberitakan bahwa sifat kekurangan itu syamilun, mencakup mayoritas manusia. Wa annal kamila au muqaribal kamali bihim qali. Adapun orang yang sempurna atau mendekati kesempurnaan pada manusia itu qalil, sedikit. Kal ibilil mi'ah tastakthiruha, seperti ratusan onta. Banyak tastakthiruha, fa idza aradta minha rahilatan, apabila anda ingin satu kendaraan yang akan menjadi tunggangan, tasluhu lil hamal, bisa dipakai untuk membawa, warukub tunggangan, wadhihab wal iya, pergi pulang, lam takat tajidda, hampir-hampir engkau tidak mengumumkan. Wahakadhan nasu kathirun. Demikian juga kondisi manusia demikian kathir. Sangat banyak barakallahu fikum. Orang yang bisa dimanfaatkan, yang bisa berguna, yang bisa barakallahu fikum untuk diajak berbuat, itu sangat sedikit. Fa idza aratta, kata beliau, antantakhiba minhum man yasluhu lit'alim awil fatwa awil imamah awil wilayatil kibar awis sigar au lil wadhaifil muhimmah lam taqad tajidu may yakumu lam taqad tajidu may yakumu bitilkal wadhifati qiyaman salihan wa hadha huwa al waqi'u. Kata beliau, apabila engkau ingin mencari dari manusia itu orang yang bisa bertugas untuk ta'lim, mengajar, atau berfatwa, atau pemimpin, limamah kepemimpinan, atau kekuasaan, baik yang bersifat luas atau kecil, atau tugas-tugas penting, kalau Anda cari, kata beliau, hampir-hampir Anda tidak menemukan orang yang bisa melaksanakan tugas itu, melaksanakannya dengan salihah, dengan baik. Dan ini adalah kenyataan. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini manusia dalam pandangan risalah. Kondisinya seperti ini. Barakallahu fi. Mayoritas manusia ini bagaikan ya ratusan onta. Hampir-hampir kita tidak menemukan onta yang bisa menjadi tunggangan. Manusia juga demikian. Kata beliau, kalau kita mencari orang yang bisa ta'lim, bisa berfatwa, bisa kemudian al-imamah, wilayah, melaksanakan tugas yang penting, hampir-hampir kita tidak menemukan orang yang bisa melaksanakan tugas itu dengan baik. Dan ini adalah waqi, sebuah kenyataan barakallahu fikum. Kenapa? Apa sih yang mendasarinya? Kenapa kok manusia yang dititipkan akal seperti ini kondisinya? Kata beliau, fa innal insana, karena manusia ini zalumun jahul, banyak berbuat zalim dan banyak mempraktikkan kebodohan di dalam hidup. Wadzulmu wal jahlu sababun linnaqaisi. Kezaliman yang ada pada seseorang, kebodohan yang ada pada seseorang, sebab terjadinya naqais, sebab terjadinya kekurangan. Perhatikan baik-baik. Al-adzulmu wal-jahul, banyak berbuat zalim, banyak mempraktikkan kebodohan, inilah yang menjadi sebab linnaqaisi, terjadinya kekurangan demi kekurangan pada diri kita. Agar kita barakallahu fikum mengetahui bahwa ketika Allah Jalla wa'ala memanggil kita untuk mengkaji dan mendalami agamanya, maka ini artinya panggilan yang istimewa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, tinggal kita menjadikan ilmu yang kita miliki untuk bisa mencegah diri kita dari berbuat zalim. Berbuat zalim itu terhadap orang lain bisa terjadi pada hartanya. Kita ambil, kita rusakkan, barakallahu fikum. Atau terjadi pada kehormatannya. Ya, kita cibir dia, kita rendahkan dia, kita ghibahi dia, kita segala-galanya, kita jatuhkan. Atau terjadi pada nyawa dan darahnya. Ya, nyawa dan darahnya. Kita tuangkan darahnya, ya kita alirkan darahnya, apakah kita tikam, atau kita lempar, atau kita pakai panah dia. Semuanya adalah bentuk kezaliman. Semuanya ini harus diperangi di dalam hidup. Jangan sekali-kali berbuat zalim kepada siapapun dari hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau saja pada binatang ternak yang tidak berakal, yang itu kita makan, bisa kita makan, kita sembelih, tidak boleh kita memperlakukannya dengan jelek. Yang ada padanya unsur berbuat zalim. Contoh, kita barakallahu fikum mau menyembelih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perintah Rasul alaihi salatu wasallam? Falyuhidda ahadukum syafrata. Dia harus menajamkan ya pedangnya, atau menajamkan pisaunya atau parangnya. Jangan sampai barakallahu fikum memakai pisau yang tumpul sehingga tersiksa. Itu kondisi mau gorok, mau menyembelih ayam atau mungkin kambing atau sapi, barakallahu fikum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal yurih dhabihata. Ini mau disembelih, tetapi Anda harus memberikan kegembiraan padanya. Tidak boleh, walaupun kita akan sembelih, tidak boleh kita berbuat sesuatu yang akan menyedihkan dia, menyusahkan dia. Ini pada binatang yang tidak berakal. Bagaimana jikalau dia adalah insan? Bagaimana kalau dia adalah manusia? Maka tidak boleh kita berbuat zalim sekecil apapun terhadap mereka. Apalagi kalau kita berkemauan dan berkeinginan berbuat zalim. Ya, melihat ada buahnya mangga pulan misalkan di rumahnya, ada yang matang. Ketika tidak ada yang punya, digarap. Ya, tanpa barakallahu fikum izin mengambil, itu tidak boleh. Walaupun dia adalah saudara kita ahlus sunnati wal jamaah, tetap melalui izin. Ya, tetap barakallahu fikum melalui izin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena kalau dia merasa terzalimi, dan itu akan dibawa menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Maka saya ingatkan, beliau menyebutkan kezaliman yang ada pada diri seseorang, kebodohan yang ada pada diri seseorang, sababun linnaqais, sebab terjadinya kekurangan di dalam hidup. Berikutnya, wahiya mani'atun minal kamali wat takmil. Kezaliman, kebodohan akan menjadi penghalang seseorang itu menuju kesempurnaan dan usaha penyempurnaan. Inilah yang akan menghalanginya, barakallahu. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa ala memasukkan kita ke dalam barisan orang-orang yang mau belajar agamanya, mengkaji agamanya, mendalami agamanya. Maka jadikanlah ilmu agama ini untuk menghilangkan